mama, jangan mama marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Ya orang muda punya biasa. Jalan-jalan kota Semarang, teruslah naik kota Ungaran. Sungguh pintar lagi sekarang, ngaku sekolah tapi pacaran. Hai mama, jangan mama marah beta. Dia cuma tumbeta. Hai mama, jangan mama marah beta. Ambil jalan tangkap penggiri, oh ular naga mencari makan. Dapat cium pipi yang kiri, oh minta tambah pipi yang kanan. Ay mama, jangan mama marah beta. Dia cuma cium beta. Ay mama, jangan mama marah beta. Orang muda punya biasa. Hai mama, jangan mama marah beta. Dia cuma cium beta. Hai mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Lah orang muda.